Habibullah waktu tamasya. Apal ya. Cuman yang ngatur gantian apa gue juga bisa kayak lo. Baca selawat lagi tuh. Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Nabiyuna. Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Habibuna. Wah enak, iwa kwege. Kreatif nenek-nenek. Lagu dangdut jadi selawat. Temennya gak mau ngalah kesalahan lagi. Gue juga bisa. Wah, ngadu lagi berselawat. Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habib salam, salam alaika. Salawatullah alaika. Enak kita dengerin. Nah, nenek gak mau ngalah. Emang yang muda doang, gue juga bisa nih yang tua. Sambil nungguin temen yang lain ngaji, panggilin. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian. Janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Temen yang nyautin di rumah, kalian males-males ngaji, nyautin dah. Ibu-ibu, gue kagak ngaji. Karena gua lagi nyuci. Nyuci kolor suami. Semalam ngompol dua kali ya. Ya, nek. Yang nyanyi, yang ngaji-ngaji, yang kagak-kagak. Ayo, ini maulid malam ini bisa sukses. Maulid malam ini bisa berhasil. Abis maulid, tingkatin ibadah kita. Ya kemarin-marin belum doyan ngaji, abis maulid ngajinya doyan. Biarin tetangga baru doyan ngaji, jangan pakai dikata apa-apa po. Orang baru doyan ngaji, jangan diaru-aruin. Kadang-kadang usil banget tetangga baru doyan ngaji, ajak yang dikata. Tumben kok lo ngaji, tapi saya aja kabur. Garing. Iya, ini kadang-kadang dari ngaji ada aja alasan po ngaji po, ntar nunggu tua-tuaan. Lo ngaji dia tua kan gak resep po. Kuping rada budek, mata kurang awas. Guru ngajarin sehingga mati, nek baca nek, baca nek, baca nek. Innahu kana tawwaba, nek baca nek, baca. Innahu kawa tembaga, nah. Ini kalau ngaji udah tua. Ya Allah. Ayo kita ngaji kumpul di majlis taklim. Ini sekarang Pak, Bu, mohon maaf. Indonesia, negara kita, ini negara paling cakep. Ibarat pasar, pasar cakep. Apaan aja masuk ke Indonesia, laku. Kalau kita nggak ngaji, pendangkalan akidah. Iman kita banyak yang ngacak-ngacak, akidah kita banyak yang ngobok-ngobok. Aliran-aliran aneh muncul di mana-mana. Aliran-aliran sesat kumpul banyak muncul di mana-mana. Nih sekarang kita lihat Pak Bu, jelas kita udah berapa kali dikibulin. Nabi palsu banyak banget di Indonesia. Bener Bu? Dari mulai Ahmad Musoddiq, ngaku Nabi dia dari Bogor. Wahyu, ngakunya dapat wahyu di Gunung Sindur. Pas diwawancarain di TV, saya lihat di depannya ada minuman Pocari Sweat. Wih, Nabi kekurangan ion. Ini Nabi stres. Muncul lagi di Bandung, rancai kek. Di Bandung patuh di rancai kek, ada orang tukang cukur namanya Sayuti ngaku Nabi. Di penjara 2 tahun. Di Brebes perbatasan Losari Cirebon, ada agama baru namanya Jasun, Jawa Sunda. Ini menurut Bakor Pakem dari Kementerian Agama, di sana ada agama Jasun, Jawa Sunda. Nabinya namanya Tugimin. Nabi Tugimin. Jangankan nama nabi, nama kiai aja kurang enak. Baiklah para bapak hadirin sekalian, penceramah selanjutnya Al-Mukarram Kiai Haji Tugimin. Waduh, kurang enak di kuping dengarnya. Apalagi nama nabi. Nah kalau nabi Tugimin baca selawat gak enak, Bang. Allahumma sholli ala sayidina Tugimin. Wala di sidina tuh gini. Yang kesian nenek-nenek lagi asrokol di atas panggung megang rebana. Sallallahu ala tugimi. Ya. Udah kagak resep biar pakai lagu. Nih. Ini Pak. Ini nabi palsu ada di Indonesia. Malaikat palsu ada. Lia Edan ngaku Jibril. Di penjara 2 tahun sama polisi. Hebat polisi kita. Bukan teroris doang dia tangkap, Jibril dia penjara. Saya ngeri, besok lama-lama Israel ketangkep. Kalau Israel ketangkep, saya yakin semua stasiun televisi pasti ngumumin. Para pemirsa di mana saja berada, breaking news hari ini. Berhubung malaikat Israel telah dipenjarakan oleh pak polisi, si pencabut nyawa itu, maka dari itu hari ini dan selanjutnya pencabutan nyawa ditunda. Waduh, yang enak nenek-nenek, asik, kagak mati-mati gua. Ini udah banyak orang stres. Indonesia sarang aliran sesat. Muncul di mana-mana banyak, nabi palsu, malaikat palsu, ustadz palsu, banyak. Bye-bye pak. Bu, jangan sampai ke bawah kita sama ustadz palsu. Ciri-cirinya gampang banget, jenggotnya 3 lembar, kakinya tuh celananya rada ngatung dikit. Dikit-dikit ngomongin bid'ah mulu. Mulid dibilang bid'ah, yasinan dibilang bid'ah, zikiran dibilang bid'ah, nujubulan dibilang bid'ah, sampai beduk di musola dikatain bid'ah. Saya kesian banget sama beduk. Beduk gak salah apa-apa disalahin. Beduk disalahin. Saya kesian sama beduk. Beduk disalahin. Hati-hati banyak ustaz palsu. Polisi palsu banyak. Dokter palsu banyak. Sampai alamat palsu ada di Indonesia. Udah sebuah kepalsuan semua. Wahyu Ting Ting nyanyi 5 menit 50 juta padahal ngunjukin alamat palsu doang. Ustaz kiai ceramah 1 jam ngunjukin alamat sorga, boro-boro 50 juta. Kadang-kadang rokok, air belum dibeliin, kadang ada. Ada, tapi ada alhamdulillah. Ini nabi palsu, malaikat palsu, semua kepalsuan, sampai makanan palsu banyak beredar, Bu. Baik-baik, kemarin lebaran kita udah ketipu, banyak makanan palsu. Datang ke rumah saudara, lebaran, dikasih makanan. Luarnya kaleng biskuit, dalamnya rengginang. Ini makanan palsu nih. Bener ini, Bu. Iya, ini pengalaman saya ini. Iya, cius bener ini. Saya udah girang banget, orang mereknya Kongguan. Wih, mantep nih. Pas kita buka, dalamnya akar kelapa. Ya. Aduh, makanan palsu udah banyak. Nih kita makanya kudu ngaji. Yang muda ngaji, yang tua ngaji, ibu-ibunya ngaji, kumpul di majelis taklim. Nih sekarang kita ngenes kalau nggak ngaji, kumpul di majelis taklim, Bu, akidah anak-anak kita, terutama anak-anak muda, sekarang banyak diancam. Mereka menghancurkan umat Islam dengan cara politik mereka. Dihancurkan anak-anak muda kita dengan program-program mereka 3F. F yang pertama apa dihancurkan anak kita? F yang pertama fashion, pakaiannya dijajah. Dari pakaiannya dijajah Bu zaman sekarang bocah. Lihat penampilan anak-anak kita. Ada bocah yang namanya generasi alay. Anak layangan, rambutnya dicat merah, sebelah mari hijau, tengah-tengahnya gergaji. Gergaji naik kepala. Celana cakep dengkul aja bolongin. Lancip kayak obeng kembang tuh dengkul. Naik motor, kalau malam minggu udah nge-track, kenal pot aja bobok, dia nyeting, dia betot. Maghrib tuh, depan rumah nenek-nenek, dia betot terus. Nenek-nenek sembahyang pelatahan. Kaget dengar suara motor. Inna solati, wa Suzuki, wa Yamaha. Nah, ini gara-gara bocah. Ini anak-anak kita dari pakaian dijajah. Perempuan-perempuan sekarang lihat. Bocah umur 17 tahun pakai kaos yang 5 tahun. Kaos adiknya aja pakai. Udah ketat macet tuh kaos. Ke atas kagak, ke bawah kagak. Kalau orang India resep bening-bening kita lihat pusatnya. Lah bocah gebang. Hitam burik. Digaruk kebul ya. Aduh. Bener itu tadi kata Bapak Lurah tuh, wakil Pak Lurah ngomong, sekarang hati-hati jagain, puan. Puan. Ini anak-anak kita Pak, jangan terlalu bebas dari sama perempuan. Iya, yang wadon-wadon ini, perempuan ya Allah kadang-kadang tengah malam masih berdua, jadi di atas motor, nyesep-nyesep pacaran. Dua-duaan, jorok enak, saya lihat itu dua-duaan. Mulutnya ngomong, pacaran tangannya piknik. Tujuh sekali. Lah kalau udah perempuan, perawan sama perjaka, berdua-duaan di pojokan, tempat yang gelap, saya yakin yang godain setan. Setannya gak tanggung-tanggung, setan uka-uka. Ini setan uka-uka bahaya, kalau kena bisikin anak kita lagi berduaan. Uka-uka datang datang godain, apa bisikinnya? Uka aju. Uka nana. Uka acut. Ini kalau anak kita udah dibisikin uka aju, uka nana, uka acut. Saya ngeri ujung-ujungnya jadi utingnya. Ayo meme. Ibu, dijajah anak-anak kita dihancurkan melalui F fashion, pakaian. F yang kedua, food, makanan. Makanan anak-anak kita dijajah sengaja, diracunin, dicekokin zaman sekarang. Makanya zaman dulu sekarang beda makanan kita, bener bu? Orang dulu makanannya uli, dodol, wajik, rengginang, renggining, kue cerorot, akar kelapa, kedeblak, sagon, deplak, ongol-ongol, obyo, cucur, gemplong, abung, sagon. Udah dengerin, boleh ngapalin dari rumah? Usil banget. Nih. Lah bocah sekarang makanannya hamburger, Kentucky, fried chicken, cornet, pizza, hot dog. Wuh, makannya hot dog. Itu kan bahasa Inggris. Hot artinya panas, dog artinya anjing. Lah anjing panas juga garam. Ya Allah. Bye-bye bu, makanan anak kita dijajah. F yang ketiga, fun, hiburan anak-anak kita. Hiburan zaman dulu sama sekarang rada lain. Sekarang kemajuan teknologi, musik isinya tiap hari di TV ada musik. Tayangan televisi isinya musik buat anak-anak muda kita. Anak-anak kita lebih hafal nyanyi ketimbang baca Quran. Mengaji rada ogah, baca Quran rada ogah, tapi nyanyi kagak pakai dihafalin, hafal dewek. Nih anak-anak kita, lihat tayangan TV tiap hari. Ada itu isinya musik buruk terus. Apa isinya? Ada inbox. Dahsyat. Playlist. Hip-hip hura. Mantap. Dering. Udah kok usil banget nonton ya udah. Nih. Anak kita lebih hafal nyanyi ketimbang baca Quran. Dulu saya masih kecil ingat maghrib itu kumpulnya di majelis taklim, ngaji, baca Quran, ngeja pelan-pelan. Orang tua dulu tegas didik anak. Kita keluar nonton layar tancap aja susah zaman dulu, orang tua kita tegas. Apa